Pemirsa yang berbahagia, di antara amal soleh yang patut kita yakini sebagai amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayudayyik man yakutu." Cukuplah seorang itu terjumus dalam dosa dan menjadi seorang pendosa manakala dia telantarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka dalam hadis ini Nabi sampaikan bahwasanya seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang bapak yang malas bekerja, yang sehingga anak dan istrinya terlantar, maka dia adalah seorang yang pendosa. Maka seorang suami, seorang bapak yang malah sibuk dengan hal-hal yang lainnya sehingga melantarkan keluarganya, maka ini satu hal yang bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban para suami, para bapak untuk semangat bekerja, semangat untuk memberikan waktu pikirannya untuk mencari uang, untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak dan istrinya. Dan jangan pernah beranggapan bahwasanya kerja seorang suami, jerih payah seorang suami dalam mencari nafkah adalah satu hal yang sia-sia dan hanya bernilai dengan nilai dunia semata. Seorang muslim wajib untuk meyakini bahwasanya kerjanya mencari nafkah adalah amal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pesankan kepada para suami, mari kita jaga semangat untuk bekerja mencari nafkah demi melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak bertanggung jawab atas istri dan anaknya.